Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Sore hari ini tanggal 23 Safar 1442 Hijriah atau tanggal 10 Oktober 2020 kita akan mengawali kajian lanjutan namun menjadi kajian baru Syarhul Manzumah Al-Baikuniyah, di mana syarah Al-Manzumah Al-Baikuniyah ini sudah dibahas sebanyak 5 kali, kemudian qadarullah syafa'al tidak berjalan bagaimana yang seharusnya, dan karena sangat penting kita mempelajari tentang mustalah hadis, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla kita mengulang lagi dari awal tentang kitab ini, sehingga nantinya semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita bahas ini sebagai pemahaman yang berbarokah tentang ilmu mustalah hadis. Nah, dan di sini di awal dijelaskan Syarhul Manzumah Al-Baikuniyah ini nazimnya, ya, manzumah itu artinya bait-bait syair, ya, dan yang menyusunnya adalah bernama Ismuhu Umar Waqila Toha Ibnu Muhammad Ibni Fatuh Al-Baikuniyu Ad-Dimashkiyu Al-Syafi'iyu. Namanya beliau rahimahullah adalah namanya Umar. Ada yang berpendapat namanya Toha bin Muhammad bin Fatuh Al-Baikuni Ad-Dimashqi Ad-Dimashqiyu Al-Syafi'iyu. Maski maksudnya dia pernah tinggal di Damaskus, Syria. Dan Syafi'i, dia bermadhab Syafi'i. Laqabuhu Al-Baikuniyu. Adi nisbatu lam yatabayyan asluha. Hal dia nisbatun ila baladin au abin au ghairi dhalika. Baikuni ini adalah nisbat yang tidak jelas asalnya. Apakah itu penisbatannya kepada negeri, kepada nama bapak, atau selainnya? Sedangkan wafatnya, amma wafatuhu rahimahullahu ta'ala, faqad dhakara ba'du man tarajama lahu annahu kana hayyan qabla amin alf wa thaman. Jadi, wafatnya beliau rahimahullahu itu disebutkan oleh sebagian yang menulis tentang biografinya beliau. Beliau hidup sebelum tahun 1080 Hijriah. Nah, kita masuk sekarang kepada muqaddimatu fi ilmi mustalah hadis. Muqaddimatu fi ilmi mustalah hadis. Muqaddimah dalam ilmu mustalah hadis. Qala Syarih rahimahullah telah berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalama taslima. Jadi sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Nasta'inu wa nasta'inu, dan kita minta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiru, dan kita minta ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi, dan kami minta perlindungan kepada Allah. Min syururi anfusina, dari kejahatan diri kita. Wa min sayyiati amalina, dan dari kejelekan amalan-amalan kita. May yahdillahu fala mudillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak ada yang menyesatkan baginya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah wahdahu yang esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Yaitu aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba-Nya, rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum, dan semoga selawat Allah tercurah kepadanya dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Wa man tabi'ahum, dan juga kepada orang-orang yang mengikutinya. Bi ihsanin, dengan kebaikan. Ila yaumiddin, sampai hari kiamat kelak. Wassalamat taslima, salam dan selamatan kepadanya. Amma ba'd. Fahadihi فهذه مقدمة في علم مصطلح الحديث. Ini adalah mukaddimah, pembukaan. Fi, di dalam ilmi mustalahil hadithi, dalam ilmu mustalah hadith. Nah, di sini apa itu mustalah hadith? Maka dijelaskan oleh Syekh rahimahullah dengan memahamkan secara bahasa. Yaitu apa? Al-mustalahu, al-mustalahu ilmun, ilmu yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwiyu min haythul qabulu waraddu. Mustalah itu apa? Mustalah itu adalah ilmun. Ilmun itu apa? Ilmun idraku syai' ala ma huwa idrakan jaziman, mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Paham tak misi? Nah, yu'rafu bihi, dikenali dengannya, diketahui dengannya, ahwalur rawi, kondisi-kondisi perawi. Perawi itu siapa? Perawi itu yang apa? Meriwayatkan hadis. Wal marwi, dan yang diriwayatkan. Min haitsul qabulu waraddu, menurut sisi pandang penerimaan maupun penolakannya. Jadi mustalah itu belajar apa toh? Mustalah itu adalah ilmu yang diketahui dengannya kondisi-kondisi perawi, ya. Dan yang diriwayatkan menurut sisi pandang penerimaan dan penolakannya. Nah, sekarang anda bertanya, apa bedanya? Ya, antum lihat di sini. Antum lihat di sini. Ini ada al-mustalah. Al-mustalah. Sedangkan di atasnya al-mustalah. Sedangkan di atasnya mula mustalahul hadis. Antum faham? Al-mustalahu sama kedudukannya dengan mustalahul hadis. Maksud dari al-mustalahu di sini adalah mustalahul hadis. Antum jelaskan di situ di buku antum tulis bahwasanya maksud dari al-mustalahu ay mustalahul hadis. Karena apa? Ma'rifah. Dan di sini ada apa? Mudhaf mudhaf ilaih. Fi mahal nafsu syai' ma'a al-ma'rifah. Kedudukannya sama dengan ma'rifah. Sehingga apa? Mustalah hadithi di sini al-mustalahu. Jadi maksudnya di sini, kalaupun antum katakan apa yang dimaksud mustalah hadith, mustalahul hadithi ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi min haitsul qabulu wa raddu. Paham ini? Jadi ini antum bisa tulis di sini al-mustalah, ya. Yaitu al-mustalah maksudnya adalah mustalahul hadithi. Paham di sini? Ini tentang bahasa Arab dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum semua untuk bisa memahami bahasa Arab. Nah, kita lanjutkan. Wa fa'idatu ilmi al-mustalahi, ya, wa fa'idatu ilmi al-mustalahi, fa'idah ilmu mustalah itu apa? Nah, sekarang ada yang mengatakan susah-susah amat belajar mustalah hadis. Oh, sekarang tinggal antum lihat di Google-nya atau di YouTube-nya, antum tahu dapat jawabannya itu selesai, nggak kemudian susah-susah. Ya, semuanya sudah dijelaskan para ulama. Kenapa antum harus mempelajari mustalah? Nah, jawabannya ini di sini jelaskan. Wa faidatu ilmil mustalahi, faidahnya ilmu mustalah ini adalah huwa, ya, dia itu adalah tanqiyatul adillati al-hadithiyati wa takhlisuha mimma yashubuha min dha'ifin wa ghairihi liyutamakkan min al-istidlali biha li'anna al-mustadilla bisunnati yahtaju ila amraini. Faedah ilmu mustalah ini adalah huwa tanqiyatul adillatil hadithiyati. Tanqiyah itu adanya memurnikan, menyaring, menyeleksi berbagai macam dalil hadis hadithiyah wa takhlisuha dan memurnikannya dan memurnikannya. Paham ya? Mimma yashubuha, dari apa-apa yang mengotorinya. Yaitu apa? Min dha'ifin, dari yang dha'if. Wa ghairihi, dan selainnya. Kenapa? yutamakkanu minal istidlali biha, agar tamakkun, yutamakkanu minal istidlali biha, ya, agar lebih mantap lagi dalam pengambilan dalil dengan ilmu mushalah tersebut, dengan bantuan ilmu mushalah tersebut. Lianna, karena apa? Al-mustadilla bisunnati, karena pengambilan dalil dengan sunnah, yahtaju ila amroini, itu butuh terhadap dua perkara. Butuh terhadap dua perkara. Maksudnya apa? Kalau antum menginginkan dalil dari Al-Quran, maka hanya butuh satu perkara. Dan satu perkara itu adalah apa? Tubutul Quran. Tetapnya Al-Quran. Li'annahu min kalamillahi. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu yang pertama. Yang kedua, ruya bitawatur, diriwayatkan dengan tawatir. Paham? Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran tidak perlu diragukan lagi. Tidak perlu diragukan lagi. Tapi kalau kaitannya ketika antum menginginkan untuk mengambil dalil dari sunnah, maka antum perlu dua perkara. Perkara yang pertama, tubutuha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubutuha. Tubut artinya apa? Tetapnya. Tetapnya pendalilan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tsubutu dalalatiha 'alal hukmi. Jadi tsubutuha an Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yang kedua adalah tsubutu dalalatiha alal hukmi. Jadi kalau orang itu menginginkan untuk membawakan dalil dari sunnah Nabi SAW, maka harus apa? Subutuhani Nabi SAW, itu harus dipastikan tetapnya itu apakah berasal dari Nabi SAW atau bukan dari Nabi SAW. Ini hadis beneran atau hadis-hadisan, ya, kawi. Kemudian yang kedua adalah subutu dalalatiha, tetapnya pendalilannya, alal hukmi, terhadap suatu hukum. Fatakunu al-inayatu bisunnati an-nabawiyati amran muhimman. Maka inayah, pengayoman, bisunnati nabawiyah, dengan sunnah nabawiyah adalah amran muhimman, perkara yang penting. Li'annahu yang bagi alaiha, karena selayaknya baginya, amrun muhimmun, ada perkara yang sangat penting. Ada perkara yang sangat penting. Wahuwa ma kallafallahu bihi al-ibada min al-aqaida, min aqaida wa ibadatin wa akhlaqin wa ghairi dalika. Maka inayah di sini, pengayoman terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perkara yang sangat penting. Kenapa harus diayomi? Li'annahu yambaghi 'alaiha amrun muhimmun. Karena selayaknya atas yang demikian itu harus ada perkara yang sangat penting. Wa huwa ma kallafallahu bihi al-ibadah. Apa yang telah Allah bebankan kepada hamba-hambanya. Dari apa? Min aqaidah. Dari aqaid, dari akidah. Wa ibadatin, dan ibadah-ibadah. Wa akhlaqin wa ghairi dalika, dan akhlak dan yang selain yang demikian. Nah, kemudian wasubutu sunnati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasubutu sunnati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtassu bil hadithi, yakhtassu bil hadithi li anna al-qur'ana nukila ilayna naqlan mutawatiran qat'iyan lafdan wa ma'nan. Wa naqalahu al-asagiru anil akabiri. Fala yahtaju ilal bahthi an subutihi. Ini yang tadi anda jelaskan. Kalau sunnah, ini harus, ini benar dari Rasulullah SAW atau tidak? Dan juga apa? Ini sesuai enggak pendalilannya dengan hukum yang dijelaskan? Ya. Nyambung enggak? Pertama dicari sahih tidaknya hadis, kemudian yang kedua nyambung enggak hadis ini dengan permasalahan. Kalau dua-duanya dilakukan maka itu boleh orang itu berdalil dengan hadis. Sedangkan Al-Qur'an, kenapa Al-Qur'an itu ya hanya satu ketetapan saja, bukan dua? Kalau sunnah tadi apa? Dua ketetapan. Kalau Al-Qur'an kenapa? Hanya satu ketetapan. Kenapa? Makanya disebutkan di sini, tubutu sunnati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtasu bil hadithi. Tetapnya sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membutuhkan dalil dari hadis. Karena Al-Qur'ana nukila ilaina naqlan mutawatiran qat'iyan. Jadi ana ulangi di sini. Tubutu sunnati ila Nabi SAW yakhtasu bil hadithi. Tetapnya sunnah kepada Nabi SAW itu dikhususkan itulah hadith. Dikhususkan itulah hadith. Kenapa? Bedanya, li'anna al-Qur'ana nukila ilayna naqlan mutawatiran qat'iyan. Karena Al-Quran itu dinukilkan kepada kita dengan penukilan yang mutawatiran, yang banyak, yang qat'iyan, yang pasti. Lafdan wa ma'nan, baik itu lafad dan makna. Wa naqalahu al-asagiru anil akabiri. Dan orang-orang yang kecil itu menukilkan dari orang-orang yang besar. Fala yahtaju ilal bahthi an tsubutihi, maka tidak diperlukan lagi untuk membahas tentang ketetapannya. Artinya apa? Al-Qur'an tidak perlu diragukan. Ya, kenapa? Dalikal kitab la raiba fi. Demikian itu adalah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan di dalam hadis ini, mungkin hadis itu sahih, mungkin dhaif. Yang kedua, mungkin itu tidak cocok untuk pendalilan suatu hukum, tapi cocok untuk hukum yang lain. Maka, oleh karena itu, dua itu perlu ditilik lagi, perlu ditelisik, perlu didetilkan lagi. Berbeda dengan Al-Quran. Nah, kemudian, tuma'lam anna ilma al-hadithi, ya, ilma al-hadithi yang qasimu ila qismain. Anna ilma al-hadithi yang qasimu ila qismain. ketahuilah bahwasanya ilmu hadis itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ilmu hadisi riwayatan. Wasani, yang kedua, ilmu hadisi dirayatan. Jadi riwayah dan dirayah. Jadi yang pertama apa? Ilmu hadisi riwayatan. Yang kedua, ilmu hadisi dirayatan. Paham sampai sini? Ana ulangi. Ilmu hadisi, ya. Tsumma alam anna ilmu hadisi yang qasimu ila qismain. Ketahuilah bahwasanya ilmu tentang hadis itu dibagi menjadi dua. Pertama adalah ilmu hadisi riwayatan, ilmu hadis yang berdasarkan riwayat. Yang kedua, ilmu hadisi dirayatan, yang ini kaitannya dengan dirayah. Nah, kita bahas sekarang. Kita bahas fa ilmu hadisi riwayatan. Fa ilmu hadisi riwayatan yabhatsu amma yunqalu anin nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi wa yabhatsu fi ma afan wa yabhatsu fiha yunqalu la fi an-naqli manisi. Karena bacanya yang sudah agak lamun, ya, faktor U qadara syafa. Ana ulangi, ya, fa'ilmu hadithi riwayatan. Jadi sekarang kita bahas apa? Yang pertama tadi ilmu hadithi riwayatan dan riwayatan. Sekarang yang riwayatan, yabhasu amma, ya, menyelidiki tentang apa-apa yungkolu, yungkolu dinukilkan anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, min aqwalihi, baik itu yang termasuk perkataannya, wa af'alihi, perbuatannya, wa ahwalihi, dan kondisi-kondisinya, wa yabhatsu, dan membahas pula, fima yungkolu la fin nakli, dan membahas juga apa-apa yang di dalamnya yang dinukil, la fin nakli, bukan dalam hal penukilannya, yang dinukil artinya bendanya, bukan penukilannya atau barangnya, wujudnya. Itu riwayatan, ya. Jadi menyelidiki, ya, amma, tentang apa-apa yungkolu anin nabi sasam, apa-apa yang dinukilkan dari nabi sasam, baik itu perkataannya, perbuatannya, dan kondisinya. Paham sampai sini? Wa yabhasu fima yungkolu la fin nakli, dan penyelidikannya itu dengan apa-apa yang adalah apa? Yungkolu, dinukilkan. La fin nakli, bukan dalam hal penukilan. Misaluhu, contohnya, idza ja'ana, ya, hadithu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'ana hadithun anin nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innana nabhasu fihi hal huwa qawlun aw fi'lun aw halun, wa hal yadullu ala kada aw la yadullu. Jadi, wa hal yadullu ala kada aw la yadullu. Fahada huwa ilmu al-hadithi riwayatan. Sampai di sini. Jadi maksudnya di sini adalah, kalau antum lihat, Contohnya, idza ja'ana hadithun anin Nabi SAW, kalau datang kepada kita suatu hadis dari Nabi SAW, fa innana nabhatsu fihi, maka kita akan menyelidiki fihi di dalam hadis tersebut, hal huwa qaulun au fi'lun au halun, apakah dia itu termasuk perkataan, perbuatan atau kondisi. Wahal yadulu ala kada au la yadulu, apakah ini menunjukkan kepada sesuatu atau tidak menunjukkan. Fahada huwa ilmu hadithi riwayatan, ini adalah ilmu hadis apa, riwayatan. Paham saya misi? Wa mauduhu al, ya di sini dijelaskan. Nah, contohnya wa mauduhu al bahthu, wa mauduhu al bahthu fi dhati Nabi SAW, wa ma yasduru an hadhihi dhati min aqwalin wa af'alin wa ahwalin wa min al af'al al iqrari wa min al af'al al iqrari fa innahu yu'tabaru fi'lan. Jadi fa innahu yu'tabaru fi'lan, fa innahu yu'tabaru fi'lan. Wa amma al ahwalu fa ya sifatuhu katuli wal qisari wal laun wal ghadab wal farh wa ma ashbaha dhalika. Nah, jadi fahada di sini ada pertanyaan, wa hal yadullu ala kadza aw la yadullu, apakah ini menunjukkan pada ini atau tidak menunjukkan. Contohnya apa yang tadi, idza ja'ana haditsun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna nabhatu fihi hal huwa qaulun aw fi'lun aw had. Kalau ada suatu hadis datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka kita itu harus apa, nabhatu, menyelidiki hal huwa, apakah dia termasuk perkataan, perbuatan atau kondisi. Nah, wa hal yadullu ala kadza aw la yadullu, apakah Al-Qur'an ini menunjukkan pada yang demikian atau tidak menunjukkan. Paham ya? Ya. Ini tentang ilmu hadis. Maka disebutkan di sini fahada huwa ilmu hadis riwayatan. Inilah hadis yang riwayatan. Riwayat berarti apa? Mempelajari tentang riwayatnya. Wa mauduhu, ya. Wa mauduhu al-bahthu fi dhati Nabi SAW, dan mauduknya, wa mauduhu, ya, tanya di sini boleh dikatakan apa? Dul atau apa? Tanda yang paling menonjol. Jadi judulnya, judulnya pembahasan itu apa? Fi dhati Nabi SAW, tentang apa? Dhat, tentang zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang zatnya. Tentang zat itu apa? Tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma yasduru an hadhihi dzati. Dan apa yang menjadi sumber terhadap zatnya tersebut? Yaitu apa? Min aqwalin wa af'alin wa ahwalin. Dari perkataan, perbuatan atau kondisi. Wa minal af'alil iqrari. Yang termasuk di sini apa? Yang termasuk al-bahthu fi dhati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yasturu an hadhihi dhati min aqwalin wa af'alin wa ahwalin. Jadi pembahasan tentang kepribadian Nabi SAW atau apa yang menjadi milik dari Nabi SAW, wa ma yasturu an hadhihi dhati, dan apa yang menjadi sumber dari zat ini, yaitu zatnya apa? Zatnya Nabi SAW, yaitu min akwalin, yaitu perkataan, wa ahwalin, dan kondisi. Wa minal af'alin wal iqrar, wa minal af'ali al iqrar, dan termasuk perbuatan-perbuatan itu adalah al iqrar, penetapan. Fa innahu yu'tabaru fi'lan, karena itu dianggap sebagai apa? Fi'lan, sebagai fi'il. Wa ammal ahwalu fahiya sifatuhu katuli wal qisari wal launi wal ghadabu wal farahu wa ma asbaha dhalika. Nah, di sini zatnya Nabi SAW itu wa ma yasturu an hadhihi dhati min aqwalin wa af'alin wa ahwalin. Jadi kalau misalnya kita mendapati suatu hadis, tapi terkadang antum tidak bisa langsung mengambil fawaidnya atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu butuh terhadap apa? Penjelasan para ulama. Paham kan di sini? Nah, sehingga di sini permasalahannya adalah pembahasannya ada pada pribadi atau apa? Zatnya. Zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, fa innahu yu'tabaru fi'lan. Wa ammal ahwal, sedangkan kondisionalnya, fa ya sifatuhu katuli wal qisari. Sifatnya seperti apa? Panjang pendeknya. Wal laun, warna. Wal ghadab, wal ghadabi, marah. Wal farhi, farah, gembira. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang semisal dengan demikian. Paham ya? Jadi ilmu hadis riwayatan apa? Kaitannya dengan apa? Yabhasu amma yunqalu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yabhasu amma yunqalu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membahas tentang apa yang dinukilkan dari Nabi SAW, min aqwalihi wa af'ali wa ahwalihi, baik dari perkataannya, perbuatan atau kondisinya. Ya. Dan menyelidikinya, ini kaitannya dengan apa? Apa yang dinukilkan, bukan masalah penukilannya. Nah, misaluhu, contohnya, idza wajadna, sebentar, kita lompat tadi ya. Amma ilmu hadithi dirayatan fahuwa ilmun yubhasu fihi an ahwali rawi wal marwi min haitsul qabulu wa raddu. Ya. Bahasanya ilmu hadis dirayah apa? Iya, membahas tentang kondisi keadaan perawi. Ilmun yubhasu fihi, ilmu yang dibahas di dalamnya, an ahwalir rawi, dari kondisi-kondisi perawi hadis, wal marwiyi, dan yang diriwayatkan. Min haitsul qabulu wa radd, menurut sisi pandang apa? Penerimaan dan penolakan. Misaluhu, contohnya, idza wajadna rawiyan فإننا نبحث هل هذا الراوي مقبول أم مردود. Misaluhu, contohnya di sini. Idza wajadna. Kalau kita mendapati rawiyan, seorang perawi. Ya. Rawiyani. Mungkin asalnya arti rian itu rawi. Karena dia bacanya sambil ini kebalik, Ryan, rawi. Fa inna nabhathu, maka kita bahas di sini apa? Hal hadzal rawi, apakah perawi ini maqbulun am mardudun? Apakah perawi ini diterima atau tidak diterima? Kita bahas itu, Mas. Apakah rawi, ya, bukan rawi. Rawi. Seorang perawi itu diterima atau ditolak? Siap ditolak, ya? Amal marwiyu. Ya. Amal marwiyu, sedangkan yang diriwayatkan, fa innahu yubhathu fihi ma huwa al-maqbulu minhu wa ma huwa al-mardudu. Nah. Ini contohnya tadi. Idza wajadna rawiyan. Apabila kita mendapatkan seorang perawi, kita mempelajari apakah perawi ini makbul, diterima atau ditolak. Jadi cara menghafal, apa perbedaannya antara hadis riwayatan wa dirayatan? Riwayah itu artinya antum mempelajari bagaimana menukilkan dari Nabi SAW. Apa yang dinukilkan dari Nabi SAW itu antum pelajari, itu riwayatan. Sedangkan dirayatan, ya, antum mempelajari apakah orang, ya, ini takribuddin aja, orang yang ingin nador, ta'aruf itu diterima atau tidak. Kalau diterima berarti dia, ya, akan meriwayatkan bahwasanya apa, aku diterima. Kalau enggak, ya sudah, selesai, tolak. Itu diroyat. Diroyatan. Juga. Paham, ya? Nah. Jadi, amal marwi, kalau tadi rawi. Sedangkan yang diriwayatkan, fa innahu yubhatsu fihi ma huwa al-maqbulu minhu wa ma huwa al-mardudu. Diriwayatkan, yang diriwayatkan berarti apa? Hadisnya. Itu dibahasnya, fa innahu, maka sungguhnya, ya, dia itu yubhatsu, diselidiki. Diselidiki fihi, di dalamnya, di dalam apa yang diriwayatkan tadi, ma huwa maqbulu, apa yang diterima, minhu, dari yang diriwayatkan tadi, wa ma huwa al-mardudu, dan apa yang ditolak. Wa bihadza na'rifu, ya, dengan ini kita na'rifu, kita mengetahui. Anna qabul ar-rawi la yastalzim qabul al-marwi. Tuf, antum lihat. Wa bihadza na'rifu. Kenapa di sini di garis atau di tebalin? Ada maksud, Mas. Ya. Annal qabul ar-rawi, bahwasanya diterimanya perawi, la yastalzimu, ya, la yastalzimu, ya, tidak mengharuskan apa? Qabul al-marwiyyi, la yastalzimu qabul al-marwiyyi, Jadi anna qabulur rawi, bahwasannya kalau penerimaan perawi itu diterima, itu tidak mengharuskan yang diriwayatkan juga harus diterima. Bingung? Gini. Maaf. Ya. Antum datang membawa diri antum dan seperangkat alat sholat untuk melamar. Paham? Nah, antumnya diterima. Wah, imam. Imam diterima. Karena gigih, rajin misalnya. Misal. Tapi bisa beneran, bisa enggak. Kemudian ternyata perangkat anak apa alat sholatnya tidak diterima. Mas, keberahan. Paham. Maka meskipun imam diterima, bukan berarti kemudian alat seperangkat sholatnya langsung diterima. Yuris. Paham atau enggak? Sama halnya seorang perawi hadis, dianya, dirinya sendiri bisa jadi diterima, dia seorang thiqah. Tapi dia meriwayatkan hadis-hadis dari yang orang-orang dhaif. Maka itu sudah cacat, tidak diterima dia. Paham atau enggak? Ngerti para imam? Yang orang ngerti, ana kasih contoh yang lain, yang lebih ngeri lagi. Ayo, lomba. Kenapa? Li'anna sanada qad yakunu ya. Tadi ana ulangi ya. Wa bihadza na'rifu anna qabula ar-rawi la yastalzimu qabulul marwi. Bahwasanya penerimaan seorang perawi tidak mengharuskan diterimanya juga apa yang diriwayatkannya. Nah, li'anna sanada, karena sanad itu qad yakunu, sanad itu terkadang ya. Ya. Rijaluhu thiqatan udulan. Lakin qad yakunul matnu syadzan au muallilan au muallalan. Syadzan au muallalan. Fahina idin la naqbaluhu. Fahina idin la naqbaluhu. Jadi maksudnya di sini apa? Li anna sanada. Karena sanad itu qad yakunu, bisa jadi sanad itu rijaluhu ya, perawi-perawi hadisnya thiqatan. Thiqatan itu apa? Terpercaya. Udulan. Udulan apa? Ris. Udulan. Gus, udulan. Ini jangan dibaca gundulan ya. Udulan di sini. Ya. Yang bisa menjawab cuma Abu Adlan. Yo Abu Adlan, apa Abu Adlan? Ya bahasa Arab ya, Mas. Tama barik. Itulah pertanyaan. Ustaz, kalau saya kasih tahu kasih nama anak saya kayak dulu. Itu ketika bahas di Mustalah Hadis Udulan Istiqomatuddin wa Muro'ah. Itu gimana? Boleh. Enggak masalah. Semoga Allah menjadikan anak beliau bernama Adlan seperti Allah Ta'ala. Jadi itu adalah istiqomahnya agama dan budi pekertinya, sopan santunnya. Itu udulan, bukan adil. Bukan adil. Udulan ay istiqomatuddin wa muro'ah. Nah, lakin namun qad yakunul matnu syadan. Namun bisa jadi matannya syadan. Matan redaksi. Matan itu apa? Redaksi. Redaksi hadis. Kalau rawi tadi perawinya hadis. Kalau sanad itu rantainya hadis. Rantainya hadis. Misalnya sekarang nih di sini. Ini ada Aziz, ada Aris, ada Agus. Masing-masing orang ini adalah perawi. Nah, ketika Aziz ngasih tahu ke Aris, Aris ngasih tahu ke Agus, itu namanya sanad. Paham enggak misi? Dan apa yang diriwayatkan, apa yang dinukilkan itu adalah matan. Redaksional. Paham ya? Nah, itu sepintas tentang apa itu dimaksud sanad, apa yang dimaksud matan, apa yang dimaksud rawi. Nah, jadi lakin qad yakunu al-matnu syadan. Tapi bisa jadi terkadang matannya itu syadan. Syadan itu adalah al-hadithu alladhi yukhalifu man huwa aqwa minhu. Di hadisnya, hadisnya kuat. Al-hadithul qawi. Walakin yukhalifu man huwa aqwa minhu. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Bari Hamidullah dalam penjelasan terhadap mustalah hadis. Ya. Di minhal rawi. Al-jamaah. Ya. Jamaah yang mana Ustaz? Ya, nanti semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita juga mempelajarinya. Untuk sementara ini masih untuk pembelajaran takhusus. Hanya. Nah, jadi lakin qad yakunu al-matnu syadan. Syadan itu bukan ganjil. Kalau sekarang Indonesia apa? Wah, wisat, wisat. Ya, banyune asat. Ya, beda lagi. Syad. Syad itu adalah hadis yang kuat atau matan yang kuat tapi menyelisihi hadis yang lainnya yang jauh lebih kuat lagi. Bagaimana dulu anak kasih tahu? Kalau sekarang anak kasih tahu misalnya imam. Imam, imam kuat ini. Yudi juga kuat. Tapi harus menghadapi Wijay, Mak Aziz misalnya. Ya. Satu lawan tiga. Ya belum tentu kalah juga gitu lah. Kalau tahu sesuatu. Tapi maksudnya alal ghalibnya di sini adalah susah untuk menang. Jadi dikatakan apa? Kalah aja lah. Kayaknya dia syad. Au muallalan atau dianggap cacat. Muallalan. Ada cacatnya atau dianggap cacat. Fahina idin la naqbalu. Ya, maka kita tidak terima. Yang seperti itu tidak terima. La naqbalu. Kama annahu ahyanan sebagaimana terkadang la yakunu. Ya. Rijal sanadi yasiluna ila al-haddil qabuli. Sebagaimana terkadang rijalnya sanad, ya, rijalus sanadi, perawi-perawi sanadnya, perawi-perawi yang ada di sanad suatu hadis, ya. Yasiluna ila haddil qabuli. Sampai kepada, ya, haddil qabuli, kepada batasan pengabulan. Jadi standarnya diterima. Ya. Jadi terkadang perawi-perawinya tidak masuk standar. Hadis itu diterima atau tidak. tidak masuk standar untuk hadis itu diterima. Wasiqati dan hadis siqati. Dan juga batasan siqah. Jadi maksudnya apa? Ya, terkadang kalau matanya tadi itu sudah bersih, tidak ada syad, tidak ada mu'allal. Nah, namun terkadang rijalnya, rijalus sanadi, perawi-perawinya, yasiluna ila hadil qabul. Ini tidak sampai kepada batasan, ini standar diterima nih. Misalnya harusnya nilainya 80 untuk diterima, tapi ternyata perawinya itu hanya nilai 65. Maka dia tidak diterima. Paham tak misi? Nah. Wasiqati hadid qabuli wasiqati. Walakin ya. Walakin al-hadithu namun hadith ini ya, nafsuhu yakunu maqbulan. Bisa jadi hadis itu ya, itu bisa diterima. Wadhalika, yang demikian itu li'anna lahu syawahidah, karena dia itu punya syawahidah. Syawahidah itu apa? Penguat-penguat. Syawahidah ada penguat-penguat. Minal kitabi wa sunnati, dari Al-Quran maupun sunnah. Au qawaidi syar'iyyati tu'ayyiduhu, atau kaidah-kaidah syar'i yang menguatkannya. Paham enggak di sini? Nah. Idzan, maka lalu ya. Fa'idatu ilmi al-mustalah al-hadithi huwa, fa'idahnya ilmu mustalah hadis itu adalah ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yuraddu min al-hadithi. Mengetahui, pengetahuan apa yang bisa diterima dan apa yang bisa ditolak dari suatu hadis. Paham sampai sini? Jadi adalah pengetahuan tentang apa yang bisa ditolak dari suatu hadis. Itu apa? Faedah dari ilmu mustalah hadis. Faedah mempelajari ilmu mustalah hadis itu apa? Itu faedahnya ya, mengetahui apa yang diterima dan apa yang ditolak dari suatu hadis. Wa hadza bi haddi dzatihi. Dan ini adalah penting. Dengan apa? Bi haddi dzatihi. Karena apa? Dengan standar zatnya hadis. Kalau standar hadisnya itu sudah bagus, tinggi dan seterusnya, antum mengatakan itu hadisnya sahih. Kenapa hadis sahih? Karena itu ada diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, selesai. Atau oh, itu diriwayatkan Imam Muslim. Hatta ta'lama hatta ta'lama shimaluhu ma yunfiq yaminuhu. Itu maklub di dalam riwayat Imam Muslim. Yaitu tentang apa? Ya. Sab'atun. Ya. Fi dhillin yauma la dhilla ila dhillu. Ada 7 yang berada di naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang senantiasa bersedekah sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan, sedekahkan tangan kanannya. Yang diriwayatkan Muslim terbalik. Hatta la ya'lama ma yunfiqu shimaluhu. sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan dengan tangan kirinya. Maka makhluk terbalik dan tidak diterima lafadznya itu saja. Kalau hadisnya sahih, paham maksudnya? Nah, kenapa? Li'anna al-ahkama asy-syar'iyyata mabniyatun 'ala tsubuti ad-dalili wa 'adamihi. Karena berbagai macam hukum syar'i, hukum-hukum syar'i itu dibangun berdasarkan sahihnya dalil, ada tidaknya dalil, sahih atau dhaifnya dalil, bukan hanya sekedar dongeng atau apa? Nurut pituturipun Pak Yai. Itu enggak bisa seperti itu. Ikut pendapatnya Pak Yai, itu enggak bisa seperti itu. Itu harus ada keilmiahannya. Dalilnya apa? Dari Al-Qur'an dan Sunnah itu apa? Ya Allah, ada. Ya, kita lanjutkan sedikit saja tentang penjelasan dari kitab ini. Qala mu'allif rahimahullah. Qala mu'allif rahimahullah. Telah berkata mu'allif, penulis rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Al-basmalatu ayatun min kitabillahi azza wa jalla. Fahiya min kalamillahi ta'ala yubtada'u biha fi kulli suratin minas suaril Qur'anil Karimi illa surat al-bara'ah fa innaha la tubda'u bilbasmalati ittiba'an lissahabati ridwanullahi alaihim walau anna al-basmalata kanat qad nazalat fi awal hadhi surati lakanat mahfudatan kama hufidat fi baqi suwari walakinnaha lam tanzil على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصحابة أشكل عليهم هل سورة براءة من الأفعال من الأنفال من الأنفال أم أنها سورة مستقلة أم أنها سورة مستقلة فوضعوا فاصلا بينهما دون البسملة نعم jadi bismillah basmalah ya seperti hamdalah basmalah ini basmalah artinya ucapan bismillah ini adalah ayatun min kitabillahi azza wajalla ini adalah satu ayat dari Al-Qur'an ya fahiya min kalamillahi ta'ala ini adalah kalamnya Allah azza wajalla tuh ingat di dalam penjelasan syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan apa bahasanya Al-Qur'an kalamillah wa laisa makhluk bagaimana apa yang difahami oleh Asy'ariyah dan Mu'tazilah yubtada'u biha fi kulli suratin min suwaril Qur'ani diawali dengan bismillah seluruh surat dari surat-surat Al-Qur'an itu diawali dengan bismillah illa kecuali surat Bara'ah surat apa? Taubat. Fa innaha surat Taubat itu la tubda'u bil basmalah. Ya. Itu tidak diawali dengan basmalah. Kenapa? Ittiba'an li sahabati. Ini sebagai ittiba' terhadap para sahabat ridwanullah alaihim. Semoga ridhonya Allah tercurah kepada mereka. Walau annal basmalata seandainya basmalah itu kanat qad nazalat fi awal hadis surati kalau turunnya ya turunnya itu di awal surat ini la kanat mahfudatan maka tentunya ini sudah dihafal oleh para sahabat ya kama hufidat fi baqi suwari sebagaimana dijaganya di surat-surat lainnya. Walakinnaha namun surat itu ya lam tanzil ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun awal surat itu artinya apa? Surat dengan bismillah kemudian surat At-Taubah itu tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin ya. Namun walakinis sahabatu namun sahabat itu askala alaihim merasa sulit ya sukar untuk memahaminya apakah ini hal suratul bara'ah minal anfal apakah surat taubat itu adalah lanjutan dari surat al-anfal atau itu adalah surat yang berdiri sendiri fawada'u fasilan bainahuma dunal basmalati maka mereka meletakkan fasilan pemisah tanpa menyebutkan bismillah. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Begitu juga dibahas ini di dalam kitabnya beliau Syarah Usul fi Tafsir. Ya, Usul fi Tafsir. Fiha jarun wa majrurun wa mudhafun ilaihi wa sifatun. Ini nanti kita akan lanjutkan ya. Penjelasan ini setelah sholat jadi bisa ambil faedahnya semoga Allah Azza Jal menjadikan kita mudah untuk mempelajari kitab ini dan diberikan keberkahan ilmu kita dengan mempelajari kitab ini ya barakallahu fikum Allahumma shalli wa sallim wa barik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.